Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fihi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, kandungan yang pertama, at-tambihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah. Ala kemarin kita sudah tahu maknanya, ada at-tambih. Naam. Ketahuilah innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi, dan juga firman Allah ta'irukum ma'akum, yakni ma'asabahum min syu'min, apa yang menimpa mereka dari kesialan. Fahuwa biqadarillah, maka itu dengan sebab takdir Allah. Maka itu karena takdir Allah, bisa babi dzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kejelekan, keburukan yang menimpa seseorang atau yang menimpa kaum secara umum bukan karena waktu atau tempat tertentu. Ya. Bukan, tapi karena dosa-dosa mereka. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu atau tempat tertentu atau sesuatu yang dia lihat. Baik. Ala innama ta'iruhum indallah, yakni disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ta'irukum ma'akum, yakni hadzukum min syarri ma'akum bidunubikum, bagian kalian disebabkan karena dosa-dosa kalian. Nah, as-saniyah, kandungan yang kedua, nafiyul adwa, penafian dan penepisan al-adwa, penyakit yang menular. Penyakit yang menular dengan sendirinya. Nah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Asalisah, yang ketiga, nafyu tiyarah, tatayur, anggapan sial, itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Nah, Arabiah, nafyul hamah. Al-hamah sudah kita jelaskan maknanya adalah al-bumah, yaitu burung hantu. Ini juga dinafikan, tidak ada keyakinan itu dalam Islam. Karena ajal itu tidak tergantung dengan suara burung hantu yang hinggap di rumah seseorang. Ajal sudah ditentukan sebelumnya, sudah tertulis, maktub fil lauhil mahfuz. Nahyu safar, al-khamisah, yang kelima, penafian keyakinan tentang sialnya bulan Safar. Kalau di masyarakat kita di Indonesia, mereka meyakini hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu hari sial. Rabu terakhir bulan Safar. Zaman dulu mereka meyakini bulan Safar semuanya adalah bulan yang sial. As-sadisah, yang keenam, annal fa'la laysa min dhalika bal mustahab, bahwa al-fa'l, sikap optimis, tidak termasuk itu, yakni tidak termasuk tatayur, bahkan sikap optimis terhadap segala urusan itu mustahab, disenangi. Jadi laysa min at-tiyaratil madhmumah, bukan termasuk tatayur yang tercela. Sabi'ah yang ke-7, tafsiru al-fa'al, yaitu al-kalimatu tayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Seperti orang yang sakit mendengar ada orang mengucapkan ya salim. Orang yang kehilangan barangnya ada yang mengatakan ya wajid, sehingga optimis dengan kalimat baik, ucapannya baik yang dia dengar. Yang sakit tadi optimis, insya Allah sembuh. Yang hilang barangnya, insya Allah wajada ma yadhi'u min asyaih. Nah, akan mendapatkan barang yang hilang. Atau yang sebisal itu. Yang jelas, kalimat-kalimat yang baik yang memberikan motivasi sehingga orang yang mendengarnya menjadi optimis, yakin dan optimis dengan urusannya. Asamina yang ke-8, annal waqi'ah fil qulubi min dhalika ma'a karahatihi la yadurru bal yuthibu Allahu bitawakkul. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita baca ya. Wa ma minna illa. Nah, wa ma minna illa wa yaqau fi qalbi syai'un min dzalik. Setiap orang dari kita mesti ada ya di dalam hatinya sesuatu dari perkara itu. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan keyakinan dan prinsip tawakal kepada Allah. Atas ya yang ke-9, zikru ma yaqulu man wajadahu. Nah, ini yani yang mendapatkan sesuatu dalam dirinya berupa tatayur, hendaknya membaca Allahumma ayati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta wa la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa bika. Al-ashara yang ke-10, at-tasrihu bi anna at-tiyarata syirkun. Tasrih, penegasan bahwa tiyarah itu merupakan kesyirikan. Nabi mengulangnya sebanyak 2 kali dalam hadis Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kenapa syirik sudah dijelaskan kemarin? Karena adanya bentuk itiqad ya, di dalam hatinya dan ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat dan menolak akan mudharatan. Bergantung hatinya kepada sesuatu yang dianggap sial itu. Nah, al-hadiyata asyaratah yang ke-11, tafsiru tiyaratil mazmumah, tafsir tiyarah yang tercela, yaitu ma amdaka wa ma raddaka. Nah, wallahu alam. Qala al-Imam Musa'id rahimahullah, al-khamis wal ishrun, yang ke-25, bab tiyarah, bab tentang at-tayyur, anggapan sial. Wa huwa at-tasya'umu bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wa ghairiha. Jadi jenisnya banyak ya. Anggapan sial terhadap burung-burung yang diterbangkan, wal asma terhadap nama-nama tertentu, wal alfaz terhadap lafaz-lafaz tertentu, wal biqa dan terhadap tempat-tempat tertentu. Naam. Wa ghairiha dan selainnya. Yang jelas anggapan sial, mencakup yang dilihat, yang didengar, dan yang diketahui. Karena syari'u anit tatayyuri, maka syariat melarang dari tatayyur. Wa dhammal mutatayyirin, dan syariat juga mencela orang-orang yang melakukan tatayyur. Wa kana yuhibbul fa'la wa yakrahu at-tiyarah, dan syariat menyukai sikap optimis dan membenci sikap pesimis. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal fa'la al-husna la yadkhulu bi aqidatil insani wala bi aqlihi, bahwa sikap optimis yang baik tidak masuk ke dalam akidah seseorang, yakni tidak mempengaruhi akidah dan akal seseorang. Laisa fi ta'liqul qalbi bighairillah, dan tidak ada bentuk menggantungkan hati kepada selain Allah. Ya, dari sikap optimis itu. Ya. Jadi bedakan sikap optimis dengan percaya diri. Kalau percaya diri pede, percaya kepada dirinya, itu kayak apa? Dia menggantungkan nasibnya kepada dirinya sendiri. Tidak ada isti'anah kepada Allah. Percaya diri. Percaya diri dengan optimis beda ya. Kalau ungkapan percaya diri itu dia seakan bergantung kepada dirinya, tidak bergantung kepada Allah. Percaya kepada dirinya sendiri. Nah, ini optimis. Bal fihi minal maslahah. Jadi sikap optimis di dalamnya ada maslahat, berupa an-nasyat, semangat dalam melakukan urusannya. Ya kan? Orang yang optimis insyaallah bisa. Dia semangat dalam melakukan pekerjaannya. Was-surur. Dan ada as-surur. Sikap senang. Ya, dengan optimis orang akan senantiasa merasa senang. Wa taqwiyatun nufus 'alal matalib, dan menguatkan an-nufus, menguatkan jiwa terhadap apa yang dituntut, apa yang dicari, apa yang ingin didapatkan, yang digapai. Nah, al-matalib an-nafi'ah, yang bermanfaat. Ya, membuat orang itu semangat dan jiwanya menjadi kuat. Nah, di dalam menggapai tujuan-tujuannya yang bermanfaat. Wa sifatu dzalika, dan gambarannya kata Syekh, an ya'zima al-'abdu 'ala safar. Seorang hamba bertekad melakukan safar au zawajin, atau bertekad ingin menikah au akdatin minal uqud, melakukan suatu akad dari akad-akad yang ada, bisniskah, jual beli kah, sewa menyewa, al-muhim. Atau halatin minal ahwal al-muhimmah, atau dia bertekad melakukan sesuatu yang sifatnya penting. Ya, jadi dia memiliki tekad melakukan sesuatu. Tsumma yara fi tilkal hali ma yasurru, kemudian dia melihat di waktu itu sesuatu yang membuatnya senang. Au atau yasma'u kalaman yasurruh, mendengar suatu ucapan yang membuatnya senang. Mislu, seperti dia mendengar ya Rashid au Salim au Zalim, wahai yang mendapat petunjuk, yang selamat, yang ghanim, beruntung. Mendengar ucapan-ucapan yang baik, ya kan? Ucapan-ucapan yang sifatnya memotivasi. Fayatafa'ala, fayatafa'alu wa yazdadu tam'uhu. Nah, wa yazdadu tam'uhu. Kemudian dia pun optimis dan harapannya semakin berkembang. Semakin bertambah harapannya. Fi taisiri dzalikal amri, harapannya terhadap kemudahan urusan itu, alladzi azim alaihi, yang dia telah bertekad atasnya. Nah. Jadi mendengar apa? Ucapan-ucapan yang sifatnya memotivasi. Semakin bertambah tekadnya yang kuat. Semakin kuat tekadnya. Fahadza kulluhu khairun, maka ini semua baik. Fa atharuhu khairun, dan pengaruh-pengaruhnya baik. Wa laysa fihi minal mahadhiri syai'un, dan tidak ada padanya sedikit pun dari hal-hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Al-mahadir dalam hal ini yakni pelanggaran syariat yang yang kaitannya dengan akidah, enggak ada dikhawatirkan di sana. Baik. Itu sikap optimis. Sikap optimisme. Wa amma tiratu, adapun sikap pesimis, selalu beranggapan sial dan pesimis dalam urusannya, tidak semangat, putus asa. Fa innahu idza azima ala fi'li syai'in, dia jika bertekad melakukan sesuatu, min dzalika minal umur annafi'ah, dari perkara-perkara yang bermanfaat, fid-din wa fid-dunya, dalam urusan agama atau dunia. Jadi awalnya sudah memiliki tekad yang baik. Khayara, lalu dia melihat, au yasma'u, atau mendengar, mayakrohu, mendengar, melihat atau mendengar sesuatu yang dia tidak sukai. Atsara fi qalbihi, maka akan berpengaruh di dalam hatinya, berpengaruh terhadap hatinya. Ahadu amra ini salah satu dari dua perkara. Ahaduhuma a'zamu minal akhar, salah satunya lebih besar dari yang lainnya. Nah, ini jika dia tatayur, ya, akan memberikan pengaruh di dalam hatinya. Salah satu dari dua pengaruh. Yang pertama, ahaduhuma an yastajiba lidzalika da'i. Dia memenuhi menuruti, ya, da'i, panggilan-panggilan itu. Ajakan-ajakan itu. Nah. Ya, dia mengikuti perasaan-perasaan itu. Jangan-jangan kalau saya lanjut nanti begini, nanti begitu, nanti celaka, nanti rugi, nanti bisnisnya bangkrut kalau saya teruskan, karena tadi barusan mendengar ucapan yang gak enak didengar, ya, atau melihat sesuatu yang aneh. Ya, mengikuti firasat-firasat itu, firasat-firasat buruk itu, da'i yang dimaksud di sini. Fayatruku makana aziman ala fi'lih, lantas dia pun meninggalkan apa yang sebelumnya dia telah bertekad ingin melakukannya. Nah, au bil aksi atau sebaliknya. Ya, sebaliknya yakni bertekad meninggalkan sesuatu. Kalau ini kan bertekad melakukan sesuatu kemudian dia meninggalkannya. Kebalikannya bagaimana? Bertekad tidak mengerjakan sesuatu akhirnya mengerjakan sesuatu. Fa yatatayyaru lalu dia pun tatayyur menganggap sial. Ya. Hal itu. Fa yatatayyaru maka dia pun beranggapan sial dengan sebab itu. Koyang kusu anil amri lalu dia pun mundur. Nah, tidak jadi melakukan urusannya. Mundur dari mengerjakan urusannya alladzi kana aziman alaih yang sebelumnya dia telah bertekad melakukannya. Ini. Fa kama fa hadza kama tara dan ini seperti sebagaimana yang kau lihat qad allaqa qalbahu bidzalikal makr dia telah menggantungkan hatinya dengan sesuatu yang dibencinya itu sesuatu yang tidak disukainya itu yang didengar maupun yang dilihat. Kemarin kita mencontohkan apa? Anak kok mendengar ada suara di sini? Bukan suara masjid, ada anak di sini. Di luar ada enggak? Ada? Ada enggak sama? Enggak ada. Kayak ada anak-anak yang mengaji. Siapa? Naam. Sampai di mana tadi? Kama taraqat allaqa qalbahu bidzalikal makruh, dia telah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak disukainya itu, ghayat at-ta'liq. Ya. Dengan ketergantungan yang sangat. Kemarin kita contohkan apa? Seperti dia tidak jadi melanjutkan perjalanannya karena melihat ada ular yang melintas. Tiba-tiba ada ular yang melintas. Dia pun berpikiran yang tidak. Ya kan? Tanda ini pertanda apa? Ya. Ini pertanda apa? Jangan-jangan nanti kalau saya melanjutkan saya kecelakaan lagi. Wah, enggak jadi dah. Pulang aja. Padahal dari rumah aja udah bertekad kuat ingin melakukan urusannya. Tapi hanya karena melihat ular yang melintas tiba-tiba berpikiran yang jelek yang tidak. Berarti apa? Dia sangat menggantungkan hatinya kepada hal yang dia lihat tadi yang dia tidak sukai, ular melintas di hadapannya. Ya beda kalau ularnya ular sawah misalnya. Sebesar paha misalnya. Melintas dan diam di situ. Ya itu karena takut sama ular. Cari jalan lain kan gitu. Ini tidak. Ularnya melintas dan pergi. Dia tidak melanjutkan. Semisalin. Hatinya sudah sangat bergantung. Tidak lagi yakin akan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi sisi pandang, sisi tinjauan kenapa dikatakan syirik ini tadi. Menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak jelas. Apa kaitannya dengan melanjutkan perjalanan dengan ular yang melintas? Secara logika apa? Gak ada. Ya kan? Gak ada sebab akibat. Baik. Fata'allaqa qalbahu bidzalikal makruhi ghayat at-ta'liqi wa amila alaihi dan dia membangun amalannya di atas hal itu. Tidak melanjutkan perjalanan. Nah. Wa tasarrafa dzalikal makruhu fi iradatihi wa azmihi wa amalihi. Kemudian dzalikal makruh, sesuatu yang tidak disenanginya itu ya memiliki andil tasarruf di dalam mengatur iradahnya, kehendaknya, wa azmihi tekadnya, wa amalihi dan amalannya, urusan yang dikerjakannya. Seperti contoh tadi apa? Tidak jadi melakukan safar. Fala syakka annahu ala hadzal wajhi athara ala imanihi. Ini penting ini. Di garis bawah, maka tidak diragukan lagi bahwa dia ala hadzal wajhi dengan cara ini ya, dengan tinjauan ini, dengan sisi ini, athara ala imanihi, telah mempengaruhi imannya. Jelas. Ya, telah mempengaruhi imannya. Mana bentuk tawakal dan iman kepada Allah Azza wa Jalla? Menyandarkan segala urusan, menyandarkan nasib kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak dilakukan lagi, ini mempengaruhi imannya. Wa akhalla bi tauhidihi wa tawakkulihi, dan juga mengurangi tauhid dan tawakkalnya. Jadi tawakal itu betul-betul ya amalan yang luar biasa. Orang yang memiliki tawakal yang tinggi, man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, maka Allah akan mencukupinya dari segala urusan. Adapun ini tawakalnya menjadi rusak, menjadi kurang. Tsumma ba'da dzalik, kemudian tsumma ba'da hadza, kemudian setelah ini la tas'al, ya, itu semestinya hamzah bukan alif. Ya kan? La tas'al, jangan lagi kamu bertanya amma sayahduthuhu lahu hadzal amru. Ya. Apa yang akan yahduthuhu, apa yang akan terjadi padanya? Naam, hadzal amru, urusan ini apa yang membuat sayahduthuhu lahu hadzal amru, yahduthuhu lahu, yani perkara ini akan mempengaruhi dia. Min dha'fil qalbi, berupa kelemahan hati, wa wahnihi, maknanya sama wahnul qalb yani dha'ful qalb, wa khawfihi minal makhluqin, berupa takutnya dia kepada makhluk. Nah, ketakutan yang tidak mendasar ya. Kalau ketakutannya berdasar, itu takut tabii namanya, seperti takut terhadap hewan buas, itu dimaklumi takut secara tabiat. Tapi ini ketakutan yang tidak mendasar. Wa ta'alluqihi bil asbab wa bi umurin laysat asbaban, dan juga berupa ketergantungan dia terhadap sebab-sebab dan urusan-urusan, perkara-perkara yang laysat asbaban, bukan merupakan sebab. Ya, pembahasan ini sudah pernah kita lewati tentang tamaim, menggantung sesuatu dengan anggapan sesuatu itu bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat. Nah, ketergantungannya terhadap sesuatu yang bukan sebab, ya kan? Hanya memakai cincin, selama cincin ini berada di tanganmu, kamu tidak akan terkena mara bahaya, selamat. Jadi dia jaga betul cincinnya. Ini kan bukan sebab, ya kan? Sesuatu yang bukan sebab, dia satu sebab. Wangkita'u. Nah. Wangkita'i qalbihi. Jadi kata yang kita matuh kepada min da'afi al-qalb. Dan terputusnya hatinya min ta'allukihi billah, dari ketergantungan dia kepada Allah. Wa hadha min da'afi tauhidi wa tawakkul. Dan ini termasuk tauhid yang lemah. Termasuk lemahnya tauhid dan lemahnya tawakkul. Wa min turuki syirk. Dan termasuk diantara jalan-jalan kesyirikan. Wasailuhu, dan sebab-sebabnya. Ini sangat jelas ya penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang orang yang memiliki keyakinan tatayur, anggapan sial kepada sesuatu. Wa minal kharafati al-mufsidati lil aqli. Dan juga termasuk diantara kharafat-kharafat, hal-hal yang tidak memiliki hakikat. Ya kan? Al-mufsidati lil aqli, yang bisa merusak akal sehat. Sudah masuk waktu. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya. Al-muazzin fal-muazzin, barakallahu fikum. Tafadhal.